Semoga kamu suka bro ya. Yang penting yo. Asik. Semoga kamu suka bro ya. Yang penting yo. Asik. Oh, Mas Gary mana dong?